Sapa suruh datang Jakarta? Sapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka sendiri rasa, Edo saya. Sapa suruh datang Jakarta? Sapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka sendiri rasa, Edo saya. Setiap masa.